بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab banyaknya dilakukan perbuatan hasad, yang kesimpulannya bahwasannya hasad akan menimbulkan permusuhan. Dan munculnya hasad seluruhnya, entah itu keinginan seseorang agar hilang nikmat dari orang lain itu berupa kedudukan atau harta atau juga ketenaran, semuanya adalah karena hubud dunia. Dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan yang namanya dunia, yang itu adalah perkara yang sangat sempit. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang berhimpit-himpitan untuk meraihnya, berdesak-desakan untuk berebut terhadap dunia. Sedangkan perkara akhirat, di sana tidak adanya kesempitan di dalam meraihnya. Ya, di antaranya adalah tentang masalah ilmu. Al-ilmu bukan tempat seseorang di sana terjadinya hasad. Karena ilmu siapa saja boleh untuk memilikinya. Dan tidak perlu untuk berdesak-desakan meraihnya. Lalu kenapa adanya hasad pada orang-orang yang berilmu? Tidak lain ketika tujuan dari orang-orang yang berilmu tadi dengan ilmunya, tujuannya adalah harta atau ingin meraih kedudukan, maka mereka akhirnya saling hasad. Selanjutnya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, al-farqu bainal ilmi wal mal. Dan perbedaan antara ilmu dan harta, anal mala la yahillu fi yadin ma lam yartahal an yadin ukhra. Harta itu tidak boleh berpindah tangan kalau sudah dimiliki oleh satu orang. Itu cuman secara bebas. Kalau orang sudah memiliki motor itu, jadi pemiliknya. Enggak boleh orang lain memiliki harta itu karena sudah jadi pemilik orang tersebut. Rumah atau juga sawah dan yang lainnya, barang-barang mewah, kalau dia sudah dimiliki oleh seseorang, tidak boleh orang untuk dia mengaku itu adalah miliknya. Wal ilmu, sedangkan ilmu, mustaqirun fil qalbil alim wa yahilu fi qalbi ghairihi bi ta'limihi min ghairi ayyartahala an qalbihi. Sedangkan ilmu dia tetap berdiam di hati seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan boleh ilmu itu berada pada hati yang lainnya, pada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajarinya. Ya, tanpa harus ilmu itu berpindah pergi dari hati orang yang pertama. Beda dengan harta. Seperti itu. Berarti ilmu siapa saja boleh memiliki. Si fulan mengerti tentang definisi misalnya al-kalam. Apakah lalu, kamu gak boleh tahu, saya aja yang tahu. Gak bisa seperti itu. Ya siapa saja boleh mengerti, memiliki ilmu itu. Dengan cara apa? Jangan cara taklim. Tidak bisa pindah ilmu dengan cara yang lain. Caranya taklim. Ada ilmu menyerap, apa ada misalnya ilmu yang menyerap ilmu orang lain. Gak bisa. Gak ada itu. Nah, atau dulu kalau puan hafal Al-Quran dibakar lembaran-lembaran mushafnya kemudian diminum, dimasuki ke dalam air, kemudian diminum. Dan hafalannya kuat. Gak ada cara-cara seperti itu. Ya dihafal. Dibaca. Berulang-ulang. Ada yang bilang 10 kali. Ya, dibaca 10 kali. Tanpa melihat. Hafal dia. Nah dengan cara-cara menghafal. Wala nihayatalah. Dan tidak ada akhirnya. Kalau ilmu itu siapa saja yang punya. Si Pulan, si A, si B. Terus siapa saja boleh. Nah. Beda dengan tadi rumah. Kalau rumah dimiliki si A. Ya sudah itu miliknya si A. Gak boleh. Itu milik saya juga. Gak bisa. Bakal ribut. Ya, akhirnya ada sengketa tanah. Karena malah gak bisa menjadi milik dua orang. Saya punya surat. Pasti ada yang palsu. Ya, ada penipu, penipuan di sana. Nah, kalau dimiliki oleh dua orang pasti ada yang dizalimi salah satunya. Seperti itu kalau harta. Beda dengan ilmu. Ilmu siapa saja boleh. Si Pulan mengerti masalah ilmu nahu, jurumiyah, mutamimah jurumiyah. Yang lain juga boleh. Iya, silakan memiliki ilmu itu. Yang miliki punya ilmu itu hanya ustaz saja. Enggak. Semua boleh memiliki ilmu itu. Siapa saja. Dengan cara apa? Dengan cara taklim. Belajar. Nah, dan tidak ada akhirnya. Wa man awwada nafsah al-fiqr fi jalalillah wal-izamatih wa mulkihi sara dhalika indahu al-ladzu min kulli na'im. Li'annau lam yakun mamnu'an anhu wa lamu jahaman fih. Fala yakunu fi qalbihi hasad li ahadin minal khalq. Kata beliau, maka barang siapa yang dirinya mempersiapkan pikirannya, artinya belajar tentang Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kerajaan Allah, maka hal itu akan atau di sisi dia akan menjadi sesuatu yang sangat lezat dibandingkan kenikmatan yang lainnya. Ya, dari seluruh kenikmatan yang ada, yang paling lezat adalah ketika dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terlarang darinya dan enggak mesti harus desak-desakan untuk meraihnya, rebutan enggak. Ya kalau dunia pasti rebutannya apa? Bacok-bacokan. Bahkan sikut kiri, sikut kanan. Bahkan menjatuhkan. Bahkan terjadi pembunuhan gara-gara dunia. Ya. Beda dengan ilmu. Enggak perlu rebut-rebutan. Dia mau ya, ilmu, ya belajar sungguh-sungguh. Nah. Demikian. Dan itu menjadi kelezatan pada sisinya dari seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada. Fala yakunu fi qalbi hasad, dan tidak akan ada di dalam hatinya hasad kepada seseorang dari orang-orang yang lain. Enggak akan ada. Lah apa yang dihasadi? Dia punya ilmu, saya enggak punya. Saya harus punya. Terus kemudian timbul hasad ingin hilangkan ilmu darinya. Enggak bakal bisa. Iya. Bukan tempatnya itu. Nah, ya kalau kamu mau ilmu, belajar. Selesai. Nah, beda dengan harta. Iya. Harta itu bisa hilang. Nah. Kenapa demikian? Li anna ghairahu law arafa mithla ma'rifatihi lam yanqus min ladzati syai'un. Ya, ketika dia mendapatkan kelezatan dengan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, iya, dan tidak tercegah bagi orang lain untuk mendapatkannya dan tidak akan ada hasad padanya. Karena selain dia, kalau bisa mengetahui ilmu seperti yang dia miliki, tidak akan mengurangi kelezatannya sedikit pun. Gak akan. Dia merasakan kelezatan, kenikmatan itu mendapatkan ilmu tentang Allah. Kemudian ada orang juga yang mendapatkannya, tidak mengurangi kelezatan yang dia rasakan. Iya. Waqad arafta annahu la hasada illa fil mutawarid 'ala al maqsud yudiku anil wafa bil kulli. Naam. Dan sungguh engkau telah ketahui bahwasanya tidak akan terjadi hasad kecuali apa? Pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tujuan, niatan, maksud yang membuat sempit untuk menunaikannya secara menyeluruh. Iya, ketika ilmu itu di sananya ada kepentingan-kepentingan duniawi, iya, baru di sana terjadinya hasad. Ilmu nanti terkenal. Ketika sudah dikenal, ternyata ada lagi yang lebih kenal, baru terjadi hasad. Ilmunya sendiri bukan tempat untuk orang berhasad. Kenapa? Terjadinya hasad karena adanya maksud tujuan lain. Ketika tujuan ilmu itu untuk duniawiyah, maka terjadilah di sana hasad. Perebutan mad'ulah, perebutan jadwallah, macam-macam. Lebutan ladang basah lah istilahnya begitu. Iya, terjadilah hasad. Makanya di dalam adab-adab talabatul ilmi untuk betul-betul menjaga keikhlasan di dalam talabatul ilmi. Kalau tidak, akan terjadi hasad. Nah, walihada la taran nas yatahasaduna 'ala an-nadhr ila zinatis sama. Oleh karena ini kamu tidak akan mendapati atau melihat manusia saling hasad untuk melihat perhiasan langit, enggak kan? Melihat langit, antum bisa melihat langit, ana enggak bisa. Kemudian hasad. Ya kalau mau lihat saja situ, kan gitu. Na'am. Antum bisa naik gunung, ana enggak? Kemudian dia hasad. Iya, enggak lucu masa hasad ingin naik gunung dia enggak bisa. Ya naik aja sana ke atas gunung sendiri pergi kan bisa. Nah, seperti itu ibaratnya kata Ibnu Qudamah. Iya, manusia tidak akan saling hasad untuk melihat apa? Melihat perhiasan di langit. Itu seperti ilmu seperti itu. Saking luasnya orang siapa saja bisa mendapatkannya. Nah demikian pula orang ketika ingin melihat perhiasan di langit, ya lihat saja. Ngapain saling hasad karena ingin melihat bintang? Nah, kan tidak ada di sana yang paling hebat melihat bintang, yang paling lama, enggak ada. Nah, tidak ada di sana hasad. Manusia saling hasad gara-gara ngelihat perhiasan di langit. Li'annaha, kenapa? Li'anna wasi'atul aqtar, karena sangat luas penjurunya. Nah, di belahan bumi manapun manusia akan bisa melihat perhiasan langit. Demikian seperti ilmu. Wafiyatun bijamil absar, dan bisa dilihat oleh semua penglihatan. Artinya di semua penjuru bisa melihat perhiasan langit itu. Fa'alaika in kunta safiqan 'ala nafsika an tatluba na'iman la jahmata fihi. Ingat di sini nasihat Ibnu Qudamah, wajib atasmu untuk menjadi orang yang syafiq, ya, yang dia cerdas. Nah, terhadap dirinya untuk mencari kenikmatan yang enggak perlu berdesak-desakan untuk mendapatinya. Nah, di sana ada nasihat untuk kita semua talabatul ilmi. Lo kenapa sudah dapat sini bisa belajar? Iya. Mendapatkan ilmu mudah, duduk tinggal duduk, dengar tinggal dengar, catat tinggal catat. Kok cari yang lain yang di sana orang saling berebutan? Apa itu? Duniawi ya. Nah, pengen cari harta, yang di sana orang berebutan. Yang di sana orang saling hasad. Itu untuk menjadi orang yang syafiq, cerdas, punya wawasan, ya, sayang, menyayangi dirinya, orang yang sayang akan dirinya, dia akan mencari kenikmatan yang enggak perlu memperolehnya berdesak-desakan. Cari akhirat. Ya, cari akhirat di antaranya adalah dengan ilmu. Mencari ilmu. Waladatun la tataqaddar, dan kelezatan yang tidak akan terkotori. Kalau dunia lezat, enak ya makan rujak, tapi tetap pedas, akan menyakiti. Akhirnya terkotori nikmat itu, sakit perut, buang-buang air, kan gitu. Iya kan? Naam. Wah, ini makanan enak sekali. Lezat. Ujung-ujungnya apa? Dompet jadi kempes. Kenapa? Harganya mahal. Pusing. Tercacat nikmatnya kalau duniawi. Sekalipun dia menikah dengan wanita yang cantik, Masya Allah, waktu masih mudanya. Kalau sudah tua, ya hilang cantiknya. Ya kan? Iya. Seperti itu. Dapat kendaraan yang bagus, Masya Allah. Kalau sudah hancur, babak remuk, ngeluarin uang banyak, pusing kepala. Tercacati nikmatnya kalau dunia. Maka carilah kenikmatan yang tidak perlu. Iya, desak-desakan dan juga kelezatannya tidak terkotori. Wala yujad, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wala yujad dhalika fi dunya illa fi marifatillahi ta'ala wa marifati sifatih wa ajaibi malakutih, dan tidaklah akan bisa didapati hal itu di dunia. Artinya di dunia enggak akan bisa didapati kenikmatan yang tidak pernah terkotori. Enggak ada. Kecuali mempelajari tentang Allah. Mempelajari tentang sifat-sifatnya. Mempelajari tentang keajaiban kerajaannya. Wala yanalu dzalika illa bihadzal ma'rifah aidan. Dan tidak akan diperoleh kenikmatan yang tadi kecuali dengan na'am, dengan mempelajari tentang Allah. Itulah hakikat kenikmatan. Semewah-mewahnya rumah, sebagus-bagusnya kendaraan, secantik-cantiknya wanita istrinya, na'am, sebanyak-banyaknya harta, tidak akan bisa membawa kedamaian, ketentraman, kecuali dengan dia belajar ilmu tentang Allah. Nah, maka semiskin-miskinnya orang, ya, selemah-lemahnya orang, ketika dia mempelajari tentang Allah, dia akan kuat dan dia akan menjadi orang yang sangat mendapatkan kenikmatan, kelapangan. Nah, kata beliau, fa in kunta la tashtaq ila ma'rifatillah subhana Walam tajid ladzatuha atau ladzataha wa da'afat wa da'fa wa da'ufta fiha atau da'ufat na'am wa da'ufat fiha raqbatuka falasta birajulin. Masyaallah. Maka jika kamu tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, ya, rindunya sama dunia, pinginnya dapat uang banyak, dapat kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, harta yang banyak, maunya itu. Tidak ada kerinduan untuk mempelajari tentang Allah, maka, dan juga tidak mendapatkan rasa lezatnya mempelajari tentang Allah. Lemah keinginan kamu untuk mendapatkannya, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, falasta birrajul, kamu bukan seorang lelaki. Apa maksudnya? Bukan seorang lelaki maksudnya botol, pemberani. Kamu bukan seorang lelaki. Naam. Innama hadza sya'nur rijal, karena orang yang dia pelajari ilmu, mengorbankan waktunya siang malam mempelajari tentang Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang alat-alat untuk mengenal itu semua dari bahasa Arab, mustalah hadis, usul fikih, kaidatul fiqhiyah, na'am, kaidah cara membaca dan semisalnya. Iya. Nah, itu adalah keadaannya para rijal. Ya, para botol, suja'ah, orang-orang yang pemberani. Atau kita bilang kesatria begitu ya. Pendekar gitu, jagoan lah gitu, rijal itu. Kalau enggak mau belajar, fa'anda laisa birijal. Enggak mau belajar, maunya kerja. Kamu bukan lelaki. Begitu. Naam. Kenapa demikian? Li'anna syauqa badadzuq wa man lam yadzuq lam ya'rif. Karena yang namanya kerinduan itu ketika telah bisa merasakan. Dan orang yang tidak merasakan, dia tidak mengetahui. Wa ma lam ya'rif lam yastaq, dan orang yang dia tidak mengetahui, dia tidak punya rasa kerinduan terhadap hal itu. Wala wa ma lam yastaq lam yatlub, kalau orang yang enggak punya kerinduan sama sekali, dia tidak akan cari, tidak akan mau mencari. Wa ma lam yatlub lam yudrik, kalau dia enggak mau cari, dia enggak akan dapat. Wa ma lam yudrik baqiya minal mahrumin, kalau dia sudah enggak dapat, jadi dia orang yang diharamkan mendapatkannya. Na'udzubillah. Naam. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan mendapatkan faedah. Dan juga kita bisa memperbaiki diri untuk lebih baik di hari-hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.